Biasa secinta, satu saplinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena su sayang. Dan ini semua tentang hati. Yo man, jadi coba pikir kembali. Maman, janji tak mungkin saya ingkari karena alasan terkabari. Oh kasih kok begitu curiga. Berubah kini kok berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, satra suka paksa itu masalahnya. Biasa secinta, satu saplinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena su sayang. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Yang hanya datang dan tinggalkan lara, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saat cinta coba kau pahami. La la la, sasu bilang sayang jaga sap hati. La la la, tak mendua saat berhenti mencari. Cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa saat cinta, satu saplinta, sayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena su sayang. Jreng jreng, eh, bareng atuh. Jreng, jreng.